Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Aina akhara hadithi kitabullah wa akhara hadith hadith nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syarat umuri muhdathatuha aina kula muhdathatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin binar ikhwani fiddin wal akhawat para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat-nikmat dan karunia Allah. Kita bisa berkumpul di masjid ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, untuk memperdalam ilmu agama, yang mana ilmu agama yang akan kita pelajari pada siang hari ini, dan hari ini bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? Berapa Muharramnya? Safar. Berapa Safar? 8 Safar. Bertepatan dengan 26 September 2026. Barakallahu'alaikum. Nah, ditulis di buku antum mulai karena ini pelajaran pertama, antum tulis mulai belajar kitab ini 8 Safar bertepatan dengan 26 September 2020. Nah, barakallahu'alaikum. Nah, yaitu pada hari ini kita akan memulai membaca kitab Syarah Alfiyah bin Malik yang ditulis oleh Abdullah bin Aqil. Nah, rahimahullah. Nah, membaca kitab Syarah Alfiyah bin Malik oleh Syekh Alama Qadhi Qutb Wahabuddin Abdullah bin Aqil. Nah, rahimahumullah jami'an. Barakallahu. Nah, dan kita akan memulai dari bab sorofnya. Karena kitab ini ada dua pembahasan, itu pertama dua sorof. Kita mulai dengan yang sorofnya, mulai dari bab ta'nif. Babu ta'nif. Nah, sampai nanti insyaallah kita mohon kepada Allah agar kita bisa menyelesaikan, menyempurnakan kitab ini sampai bab itu. Lalu kita meminta tolong kepada Allah untuk bisa mulai dari awal kitab, yaitu masuk ke nahu. Nah, untuk saat ini kita kedepankan yang sorof, yaitu bab ta'nif. Nah, sampai selesai insyaallah. Allah yu'inuna. Setelah selesai insyaallah kita akan berusaha mempelajarinya dari awal insyaallah. Nah, Barakallahu fikum. Bab ta'nits kalau di kitab antum halaman 41 mungkin. Di kitab yang antum pegang jilid keempat halaman 41. Gitu ya. Nah. Nah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Alfiyah Ibnu Malik memiliki banyak syuruhat. Memiliki banyak syuruhat, di antaranya syarah yang kita baca, syarah Ibnu Aqil. Di sana juga ada Tadihul Maqasid. Naam. Syarah Al-Muradi. Demikian juga syarah Ibnu Nadhim. Naam. Badaruddin Ibnu Malik. Kemudian juga naam syarah Ahmad Hazimi. Demikian juga Maqasid Syafi'iyah. Naam. Syatibi, demikian juga Al-Maqudi. Naam. Demikian juga Ibnu Hisham juga memilih syarah kitab ini, yaitu Tabuk Aubahul Masalik. Nah, Aubahul Masalik Ibnu Hisham ya. Naam. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Naam. Kitab ini memiliki sekian banyak syuruhat. Naam. Barakallahu fikum. Dan syarah yang akan kita baca yaitu syarah Ibnu Aqil. Naam. Barakallahu fikum. Sudah ketemu bab ta'nits? Naam. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca gantian. Baca matannya, syarahnya, kemudian ana baca ulang. Ada yang membacakan ya? Mic-nya ada mic-nya? Ya, diambil. Silakan siapapun yang membaca. Baca bait syair dan juga membaca syarahnya. Setelah antum baca nanti ana baca ulang. Siapa? Mau baca antum? Mau baca? Enam. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, bab at-ta'nits. Alamatu at-ta'nits ta'un aw alif, wa fi asami qaddaru ta' al-katif, wa yu'rafu at-taqdiru bil-dhamiri wa nahwihi kar-raddu fi at-tasghiri. Hasab. Naam. Kar-raddi. Raddi apa raddu di situ? Karoddi. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Qala mu'allif rahimahullah. Ta'nitsu. At-ta'nitsu. Naam. Bab tentang ta'nits. Yaitu tentang isim mu'annas. Naam. Barakallahu fikum. Qala alamatu ta'nitsi ta'un aw alif. Wa fi asamin qaddaru ta'u kal katif. Wa yu'rafu taqdiru bidh-dhamiri wa nahwihi karradi fi tashhiri. Naam. Barakallahu fikum. Artinya tanda muannas, tanda ta'nits, tanda muannas adalah ta atau alif. Tanda muannas adalah ta atau alif. Wa fi asamin qaddaru ta kal katib. Dan pada banyak isim atau pada beberapa isim tak tersebut ditakdirkan, diperkirakan, maksudnya tidak kelihatan namun dianggap ada. Kal katifi, seperti lafadz katif. Naam. Wa yu'rafu taqdiru bidh-dhamiri, dan ya tulang wa yu'rafu taqdiru bidh-dhamiri wa nahwihi karaddi fi tashhiri. Dan takdir tersebut, takdir bahwasanya isim tersebut adalah mu'annas, ditakdirkan isim tersebut mu'annas, Dengan apa? Diketahui dengan domir, yaitu dengan kembalinya domir kepada isim mu'annas tersebut. Domir kata ganti, yaitu kata ganti yang digunakan, kata ganti yang mu'annas, kembali ke isim tadi. Wa nahwihi, dan yang semisalnya, karoddi, seperti mengembalikan fitaskir. Seperti apa? Mengembalikannya pada waktu isim tersebut ditaskir, dikecilkan, dibuat taskir. Nah, barakallahu fikum. Diulang. Alamat ta'nis yaitu ta atau alif. Dan pada beberapa isim, alamat tersebut ditakdirkan, tidak kelihatan, dianggap ada, namun tidak kelihatan, diperkirakan ada di situ. Seperti lafat katif. Nah, dan pentakdiran tersebut bisa diketahui dengan apa? Dengan kembalinya domir kepada isim yang dianggap mu'anas, dan dengan perkara yang semisalnya. Demikian juga dengan mengembalikan pada bentuk tazkir. Ketika tazkir, taknya itu kembali. Ya, ketika tazkir, tak itu kembali. Naam, barakallahu fikum. Naam, dilanjutkan. Dibaca. Ya, mustatiyat. Qala as-sarihu rahimahullahu ta'ala, aslul ismi an yakuna mudhakkaran, wattanithu far'un 'an at-tadhkiri. Hasib. Bait tadi yang dibaca mau di i'rab apa dilewat i'rabnya? Kalau di i'rab, minimal yang di i'rab baitnya, bait syair yang tadi. Kalau sarah mungkin terlalu panjang kalau di i'rab, tapi bait syair mau di i'rab apa mau kita lewat? Mana yang tumpili? Apa di i'rab ringkas? Di catatan kaki antum ada i'rab bait enggak? Coba lihat. Karena kitab yang kita pegang beda ya. Ana megang kitab dari taklikatnya Khudhari. Kalau antum taklikatnya Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, di situ sudah ada i'rab ya, barakallahu fikum. Muhyiddin Abdul Hamid sudah memberikan i'rab di catatan kaki yang pemegang. Nah, barakallahu fikum. Namun enggak masalah kita i'rab ringkas kalau gitu. Rincinya antum lihat yang di tulisan antum ya. Alamatu di situ mubtada dan dia mudhof, ta'nits mudhofun ilai. Ta'un sebagai khobarnya. Au harfu atfin, huruf atop, alif maktub kepada ta. Nah, wa fi asamin barakallahu fikum jar majrur. Nah, qaddaru fi'il dan fa'il. Fa'ilnya di situ wawu, wawu jamaah. Ta sebagai maf'ulun bihi. Nah, kal katifi jar majrur fi mahli rafin khobar. Mubtada'nya mahdub, takdirnya watil kal asami. Nah, barakallahu'alaikum. Kemudian wa yu'rafu takdiru wawu harfu atfin, yu'rafu fi'il mudorek mughayyar siko atau fi'il majhul, takdiru na'ibul fa'ilnya. Ba harful jar ad-dhamir isim majrur, wawu harfu atfin nahwihi maktub kepada dhamir, dan dia mudob alha mudafun ilai. 6. Karoddi kaf harful jar aroddi majrur bil kaf jar majrur fi mahalli rafin khobar. Mubtada' mahdub, yaitu dhalika. Wa nahfihi dhalika karroddi. 6. Fi tazkiri, fi harbul jar at-tazkir, sim majrur, muta'alik dengan rad. Barakallahu fikum. Itu ya ringkasnya. Ya, silakan baca. Qala rahimahullah, wa likauni tadhkiri huwal aslu istaghnal mudhakkar. Dari awal, aslu lismi an yakuna mudhakkaran. aslul ismi an yakuna mudhakkaran wa ta'nithu far'un anit tadhkiri. Nah, terus. Walikawni tadhkiri huwal aslu istagna al-mudhakkaru an alamatin tadullu ala tadhkiri. Ya, lanjut. Walikawni ta'nithi far'an anit tadhkiri iftaqara ila alamatin tadullu alaihi. Nah, hasib. Nah, qala syarih rahmatullah. Aslul ismi an yakuna mudhakkaran. Asal dari isim, dia itu mudhakkar. Isim itu asalnya adalah mudhakkar. Wa ta'nithu far'un anit tadhkiri. Dan ta'nith, isim mu'annas, adalah cabang dari mudhakkar. Walikawni tadhkiri huwal aslu. Dan dikarenakan isim mudhakkar itu dia adalah asal yang pokoknya, istagnal ismul mudhakkaru an alamatin tadulu ala tadhkiri, maka isim yang mudhakkar itu tidak butuh kepada tanda yang menunjukkan akan kemudhakarannya, dikarenakan isim mudhakkar itu adalah asal pokok, maka isim tersebut tidak butuh kepada tanda yang menunjukkan dia sebagai isim mudhakkar. Walikoni ta'nithi far'an anit tadhkiri iftaqara ila alamatin tadulu alihi. Dan dikarenakan isim mu'annas itu adalah cabang dari mudhakar, maka isim mu'annas tersebut butuh kepada tanda yang menunjukkan akan kemu'annasannya. Maka isim mu'annas tersebut butuh kepada tanda yang menunjukkan dia itu sebagai isim mu'annas. 6. Baca. قال رحمه الله تعالى وهي التاء والعرف المقصورة أو الممدودة والتاء أكثر في الاستعمال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف. نعم حسب. وهي tanda-tanda tersebut, tanda-tanda mu'anas tersebut, yaitu tanda mu'anas tersebut yaitu at-ta'u wal aliful maqsuratu awil mamdudatu, yaitu ta dan alif maqsura dan juga alif mamduda. Nah, ta marbuto, nah, bisa juga ta nisakina, itu disebut semuanya sebagai ta. Itu sebagai tanda bahwasanya yang berkaitan, kata yang berkaitan adalah mu'annas. Nah, wal alifu maksura dan juga alif maksura. Nah, alif maksura apa itu? Di catatan kaki yang napegang dari Al-Hudhari, beliau berkata rahimahullah, hiya alifun layinatun zaidatun ala bunyatil kalimati lidilalati ala ta'nif. Alif maksura yaitu alif layina. Nah, layina zaida, alif layina yang dia itu alif tambahan. Layina apa artinya? Lembut, lentur gitu ya. Alif ini dikatakan lembut, lentur karena kadang bengkok, kadang berdiri ditulisnya. Yang tadinya bengkok juga bisa berdiri dalam penulisan tertentu ketika bersambung dengan huruf tertentu, maka dikatakan layina. Alif layina yang zaida, yang ada tambahan. Alif layina yang dia itu tambahan, afan. Alif layina yang dia itu tambahan, maksudnya bukan asli dari kata. Ala bunyatil kalimati, tambahan dari asal kata. Lidilalati ala ta'nif, untuk menunjukkan kata tersebut sebagai mu'annas. Wal mamduda kadhalik, demikian juga isim mamdud. Nam. Illa annahu yuzadu qoblaha alifun fatuqlabu hiya hamzatun kama sayati anil basriyin. Namun pada alif mamduda ditambah sebelumnya alif, lalu alif tersebut berubah menjadi hamzah sebagaimana akan datang penjelasannya dari ulama Basrah. Naam. Barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya alif maksura yaitu alif yang ber alif yang lajina zaidah, alif yang lajina dan dia itu tambahan bukan dari asli kata. Nah, seperti apa alif maksura? Hubla, yang hamil ya. Jau'a, yang lapar, itu alif maksura. Ada alif nam maksura yang dia itu alif zaidah karena asalnya asal katanya enggak ada alif alif tersebut. Nam. Dan juga sama alif mamdudah juga alif tambahan, alif lajinah yang dia itu tambahan dari kata, alif tambahan bukan asal kata dan alif tersebut sebelumnya alif. Seperti kita mengucap hamra hamra'u. Hamra'u itu asalnya hamra alif alif lagi. Alif sebelumnya ada alif. Hamra double alif. Lalu alif yang di belakang berubah menjadi hamzah. Kenapa berubah jadi hamzah? Nanti pembahasannya di bab bab apa? Bab iqlab. Bab penggantian. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Berarti alif maksura dan alif mamduda adalah dua alif yang ada pada kata sebagai alif tambahan, bukan dari asli kata, yang menunjukkan kata tersebut adalah mu'annas. 6. Barakallahu fikum. Ya. Kalau tadi yang sebelumnya apa tanda tanda mu'annas? Pertama ta, contohnya qa'imatun. Gitu kan? Dhoribatun dan seterusnya. Ya, lanjut baca. Qala rahimallahu wa yustadallu ala ta'nithi ma la 'alamatun fi zahiratun. Afan, ada yang belum dijelaskan. Wa ta'u aktsaru fil istimali min alif min al alifi. Ta lebih banyak dipakai daripada alif. Maksudnya tanda ta itu lebih jelas penunjukannya daripada tanda alif. Alif ini berarti isim maksur atau isim mamdud, gitu kan? 6. Barakallahu fikum. Ta lebih wa ta'u aktsar fil istimal. 6. Ai adharu dilalatan ala ta'nif li'anahal la taltabis amal alifu fataltabisu bi alifil ilhaq fatak wa takthiru wa takthiri fayahtaju ila tamyisiha bima sayati. Itu ucapan Khudhari rahimahullah. Artinya apa? Tak lebih banyak dipakai daripada alif, yaitu tak lebih jelas penunjukannya daripada alif, dikarenakan alif terkadang masih ada keserupaan dengan yang lain. Jadi kalau tak, kalau alif, ulang, tak lebih jelas penunjukannya karena tidak ada keserupaan dengan yang lainnya. Itu jelas tak. Bahwasanya isim tersebut mu'annas itu. Namun alif baik alif mamduda atau maksura masih bisa ada iltibas, ada kesamaran, ada keserupaan. Yang mana bisa jadi dia itu bukan dari alif mamduda, bukan dari isim mamdud atau isim maksur. Yaitu seperti apa? Seperti isim ketika dimulhakkan dengan timbangan tertentu, seperti dimulhakkan dengan Ja'far atau dimulhakkan dengan jamak taksir tertentu sehingga mutal jumuk misalkan, maka butuh kepada perbedaan di situ. Nah, syahidnya dari tanda mu'annas yang tiga yaitu ta, alif mamduda atau alif maksura yang paling jelas penunjukannya adalah ta. 6. Qala walidzalika qudirat fi ba'dil asma'i ka 'ainin wa katifin. Karena itu ta ini juga ditakdirkan, diperkirakan ada pada sebagian isim seperti ain dan katif. Ain dan katif. Nah, ain dan katif di sini ainun katifun. Artinya mata. Katifun artinya apa ini? Pundak gitu ya. 6. Arakawajikum. Ainun dan katifun. Ini ditakdirkan ada tak. Kalau isim yang jelas ada taknya kita ucap apa? Seperti pada kita ucap Fatimatu ada taknya kan? Kita ucap Saburatun ada taknya juga. ya enggak? Atau kalau pada sifat dhoribatun. Nah, kalau ainun dan katif tak tidak kelihatan di situ. Ditakdirkan ada. Dari mana kita tahu itu ada taknya? Ada tak yang ditakdirkan pada penjelasan berikutnya. Ya, baca. Qala rahimallahu wa yustadallu ala ta'nithi ma la 'alamatun fihi dhahiratun min al-asma'il mu'annathati yu'awwidu adh-dhamiri ilayhi mu'annathan nahwu al-katifu lahashtuha wal-aynu kahaltuha wa bima ashbaha dhalik kawasfihi bil mu'annathi nahwu akaltu katifan mashwiyatan wa karudit ta'i ilayhi fit tasghiri kakatifatin wa budiyatin. Naam, barakallahu fikum. Wa yustadallu ala ta'nifi ma la 'alamata fihi dhahiratan min al-asma'il mu'annathati bi'audid dhamiri ilaihi mu'annathan. Naam, dan berdalil dengan adanya ta'nis. Berdalil adanya ta'nis pada isim yang tidak ada alamatnya. Pada isim yang tidak kelihatan secara dhahir alamatnya. Wa istadallu ala ta'nithi ma la 'alamata fihi dhahiratan min al-asma'il mu'annathati. Dan berdalil adanya tak ta'nis pada isim yang isim tersebut mu'annas namun tidak ada tanda mu'annasnya secara dhahir. Berarti isim ini tidak ada tanda tak atau alif mamdudah atau alif maksurahnya enggak ada. Apa dalilnya? Apa yang menjadi buktinya? Alasan hujahnya? Yaitu bi'audid dhamiri ilaihi mu'annasan. Yaitu kembalinya domir kepada isim tersebut yang mana domir ini domir mu'annas. Kembalinya domir kepada isim tersebut yang mana domir tersebut isim mu'annas. Nahwu contohnya al-katifu nahastuha atau boleh dibaca al-katifa nahastuha. Nah, barakallahu fikum. Bahu aku kami menyantapnya. Kami menyantap bahu. Bahu kami menyantapnya. Nah, al-katifu di situ. Kalau kita baca domah sebagai mubtada, nahastuha fi'il, fa'ilnya tak, haknya objek maf'ulun bihi. Nah, objek di sini, hak di sini kembali ke mana? Kembali ke katif. Iya kan? Kenapa makanya hak yang itu ada alifnya belakangnya? Yaitu hak yang menunjukkan mu'annas. Iya enggak? Karena katif itu mu'annas, maka domirnya memakainya ha. Kalau katif itu mudzakkar, maka ucapannya apa? Al-katifu nahastuhu. Ngerti? Andaikan katif itu mudzakkar, niscaya orang Arab akan mengucap al-katifu nahastuhu. Karena katif itu mu'annas, maka mereka mengucap al-katifu nahastuha. Itu berarti sebagai dalil bahwasanya apa? Katif itu adalah mu'annas. Ada pertanyaan. Lalu mana tanda mu'annasnya? Bukankah tanda mu'annas itu ta, alif maksurah atau alif mamduda? Tiga. Jawabannya apa? Muqaddar. Tanda mu'annasnya muqaddar. Tidak terlihat. Diperkirakan ada. Enam. Tanda mu'annasnya itu. Wa nahwu wal'aynu kahaltuha. Dan mata. Aku mencelakinya. Diberi celak. Aku mencelakinya. Demikian juga ain. Ain di situ mu'annas yang taknya ditakdirkan muqaddaro taknya. Isi mu'annas yang taknya muqaddaro pada ain. Buktinya apa? Kembali domir kepadanya. Kahal tuha. Kahal tu aku mencelakinya. Kahala fi'il madi. Taknya di situ sebagai fa'il. Ya. Haknya sebagai apa? Objeknya. Kembali ke siapa hak di sini? Ke ain. Nah, kenapa memakainya hak yang ada alifnya? Hak, bukan pakainya hu. Karena ain tersebut adalah mu'annas, maka makainya hak. Ini menunjukkan bahwasanya ain adalah mu'annas. Ain, mata adalah, yaitu mu'annas. Nah, wabima ashbaha dhalik ka wasfihi bil mu'annas. Dan dengan yang semisal itu, maksudnya dalil lainnya masih banyak. Dan dengan yang semisal itu, contohnya apa? Mensifatinya dengan mu'annas. Mensifati isim tersebut dengan sifat mu'annas. Nahwu contohnya akaltu katifan maswiyatan. Aku memakan bahu maswi yang dipanggang. Aku memakan bahu yang dipanggang. Akaltu fi'il dan fa'il. Akala fi'il madhi, taknya fi mahali rafin fa'il, ya. Katifan sebagai apa? Objek kan? Maswiyatan sebagai apa? Sifat untuk katifan. Kenapa ada tak marbuto maswiyatan? Kenapa enggak maswiyan saja? Jawabannya karena katif itu mu'annas, maka sifatnya dikasih tak marbuto. Katifan maswiyatan. Andai kan katif itu mudhakar, maka akan diucap katifan maswiyan. Itu ya. Ini menunjukkan apa? Katif itu adalah mu'annas. Apa buktinya? Buktinya kita mendengar orang Arab berkata begitu. Ya itu apa? Akal tu katifan maswiyatan. Nah, ini contoh-contoh biasanya dari ucapan mereka ya. Contoh-contoh yang diberikan dalam kitab pembahasan tertentu. Nah, kalau kita baca di Al-Quran, apa ayat yang coba antum ingat? Ayat yang ada domir kembali ke lafadz yang mu'anas. Mu'anas yang enggak bertanda. An-nar, nar itu mu'anas enggak bertanda enggak? An-nar itu mu'anas, enggak bertanda kan? Ditakdirkan ada tak marbuto di situ. Ditakdirkan ada taknya. Taknisnya ada. Yaitu apa? Ayat an-naru wa'adaha. An-naru wa'adaha Allahu alladzina kafaru. Itu kan? An-naru wa'adaha Allahu. Wa'adaha Allahu alladzina kafaru. Surat apa? Kata Ahmad. Ingat tak? Surat Al-Hajj. Nah, an-naru wa'adaha. Api Allah ancamkan kepada orang-orang kafir. Nah, di situ an-naru wa'adaha. An-naru mutada wa'ada fi'il madhi. Haknya sebagai objeknya. Kembali ke mana haknya? Kembali ke nar. Ketika domir yang dipakai ini domir mu'annas, hak yang kembali ke nar, berarti nar itu adalah mu'annas. Buktinya apa? Al-Quran berbicara itu buktinya. Dan yang paling fasih dalam bahasa adalah Al-Quran. Dan itu sehingga yang menjadi syawahid untuk mengatakan ini mu'annas, mudzakkar, ini sebagai itu, mereka berkata dalilnya Al-Quran atau syair-syair Arab, syair-syair orang Arab dahulu, atau perkataan mereka yang sempat terdengar dibukukan. Nah, berikutnya waraditta'i ilaihi fitashhiri, dan pada mengembalikan tak kepada isim tersebut, isim yang ditakdirkan ada taknya, dikembalikan taknya ketika apa? Ketika tasghir, ketika isim tersebut dibikin kecil. Rajulun rujailun, kan rajulun kan artinya laki-laki, kalau rujailun laki-laki kecil gitu kan. Waladun anak, waladun anak kecil gitu ya. 6 kitabun, kitab, kutayibun, kutayibun, kitab kecil, itu bentuk tasghir. Timbangannya fu'ailun atau fu'ailun. Ada timbangan fu'ailun atau ada timbangan fu'ailun. 6. Lihat apa tasghirnya katifun dan yadun. Katifun mu'anas bukan? Mu'anas. Yadun mu'anas atau mudzakkar? Yadun mu'anas. Apa dalilnya? Ketika ditasghir akan afan tadi katifun dan yadun mu'anas yang taknya ditakdirkan ada. Bagaimana kita mengatakan taknya ada? Karena ketika dibikin tasghir akan muncul tak tersebut. Demikian juga yang sebelumnya, ketika domir kembali kepadanya, domirnya domir mu'anas. Nah, kalau tasghir apa menjadi? Kutaifatun. Katifun menjadi kutaifatun. Yadun menjadi yudayyatun. Katifun menjadi apa? Kutaifatun, yadun yudayyatun. Gitu ya. Nah, kalau taknya enggak kembali berarti ngucapnya apa? Katifun kutaifun, kutaifun. Yadun yudayyun, berarti taknya enggak kembali taknya. Namun ternyata mereka mengucap dengan mengembalikan tak. Ini menunjukkan lafaz-lafaz ini ada tak yang muqaddarah. Ada tak yang muqaddarah, yaitu apa? Kutaifatun yudayyatun. Nah, karena itu dikatakan dalam syarah di sini, karodi ta'i ilaihi fitasgiri, seperti mengembalikan ta' kepada lafad tersebut ketika lafad tersebut ditasgir. Seperti apa? Kakutaifatin wa yudayyatin. Nam, barakallahu fikum. Nam, sahihnya bahwa isim mu'annas, kesimpulan khulasah dari pelajaran kita untuk bait ini, bait yang barusan kita baca, bahwasanya isim secara asal adalah mudzakkar, mu'annas adalah cabangnya. Dikarenakan mudzakkar itu asal, tidak butuh tanda. Dan dikarenakan mu'annas itu dia tuh cabang, maka butuh tanda yang menunjukkan dia tuh sebagai isim mu'annas karena keluar dari asal. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Apa tanda mu'annas? Tiga. Ta, alif maksura dan alif mamduda. Ta seperti Fatimatu, Saburatun, itu ta berarti. Alif maksura seperti Hubla, Sugro, Kubro, Jau'a, dan seterusnya. Alif mamduda seperti Hamra'u, Sauda'u. Nah, dan seterusnya dari alif mamduda. Nah, yang paling jelas dari tiga tanda ini apa? Ta yang paling jelas. Dikarenakan untuk alif mamduda dan alif maksura masih di situ ada kesamaran. Artinya bisa jadi isim itu dianggap sebagai isim mamduda atau maksura, namun ternyata bukan mu'annas, samaran. Sehingga yang paling jelas adalah ta. Nah, karena itu juga, karena ta itu dia tanda yang paling jelas, maka isim-isim tertentu yang enggak ada tandanya ditakdirkan ada tanda ta-nya. Isim-isim tertentu yang ta-nya tidak kelihatan seperti ainun, katifun, nam, yadun dan lain sebagainya. Hindun juga termasuk, hindun. Nam. Dan lain sebagainya sangat banyak ya. Itu ditakdirkan ada ta-nya. Dari mana kita tahu ada ta-nya? Mu'anasnya muqaddarah. Tanda mu'anasnya muqaddarah dari kembalinya domir yang tadi disebutkan apa? Al-katifu nahashtuha, atau dari sifat akal tukatifan masfiyatan. Nah, atau dengan mentasgir. Kalau mentasgir taknya kembali, itu menjadi kutaifatin yudayyatin hindun jadi hunai datun. Nah, ainun uyainatun. Nah, barakalafikum. Nah, gitu ya. Jadi itu diantara cara untuk mengetahui bahwasanya isim itu mu'anas. Adanya ta' marbuto, adanya alif maksura, adanya alif mamduda. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Bagi isim-isim yang enggak bertanda, terutama enggak bertanda, maksudnya yang muqaddarah, yaitu dengan kembalinya domir. Kedua dengan sifat. Ketiga dengan tasghir. Ada enggak cara yang lain? Selain dari tadi yang disebutkan di sini apa? Dengan kembalinya domir, obdomir, atau dengan sifat, atau dengan mentaskir. Nah, cara yang lain bisa, yaitu dengan melihat kepada khobar. Khobar maksudnya khobar yang mufrad, yang bukan jumlah atau sibul jumlah. Ketika khobar itu mufrad, harus mencocoki mufrada. Ya enggak? Ya duka tawilatun, tanganmu adalah tangan yang panjang. Yaduka tawilatun, bukan yaduka tawilun. Kalau yaduka tawilun salah. Ya, yaduka di situ mubtada. Mu'anas bukan yaduka. Mu'anas, maka khabarnya karena dia mufrad, mu'anas juga. Yaduka tawilatun, yaduka qasiratun, tanganmu tangan yang pendek. Tanganmu adalah tangan yang panjang. Nah, itu ya. Berarti bisa juga dengan khobar. Juga bisa dengan hal. Memberikan halnya itu mu'annas. Seperti ra'aitu yadaka doribatan. Aku melihat tanganmu dalam keadaan dia memukul. Atau singkatnya, aku melihat tanganmu memukul. Ra'aitu fi'il fa'il yadaka objek. Ya, di situ mudhof, kafnya fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Doribatan sebagai hal. Hal untuk siapa? Untuk yad. Kenapa pakai ta' marbuto? Karena sahibul halnya mu'annas. Maka doribatan. Dari mana? Ya, dari situ kita tahu bahwasanya yad itu mu'anas, karena halnya memakai dipakainya mu'anas, dua ribatan. Ya, dari hal, berarti bisa diketahui dari hal. Enam. Juga bisa diketahui dari isnad fi'il, penyandaran fi'il kepadanya. Qala dan qalat, beda kan? Kalau qala, fi'il madi, nanti fa'ilnya mudakar. Qala Muhammadun. Kalau qalat, fa'ilnya mu'anas. Qalat Fatimatu. Gitu kan? Muhammad dan Fatimah jelas. Muhammad mudakar, Fatimah mu'anas. Namun di sini yang enggak jelas, yang enggak ada tandanya yang dicontohkan. Contohnya apa? Kuhilatil ainu. Mata dicelaki. Kuhilatil ainu. Kenapa kuhilat dikasih tak sukun? Kuhilat ainun atau kuhilatil ainu? Karena fa'ilnya itu mu'annas. Nah, atau bagaimana kita tahu ainu di sini mu'annas? Karena fi'ilnya bersambung dengan isnad. Fi'ilnya diisnadkan kepada mu'anas yang akhirnya dikasih ta'nis tadi, kuhilat. Nah, barakallahu fikum. Ya, bisa dimengerti? Jam berapa sekarang? Jam berapa? Berarti baru setengah jam ya? Oh, udah 40 menit. Iya, berarti kita cukup ya 40 menit. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan. Kecukupan 40 menit. Mengerti enggak? Pembahasan yang sekarang kita bahas, mengerti? Pembahasannya apa? Tentang ta'nis mu'annas, ya. Kemudian disebutkan tentang bagaimana kita itu bisa membedakan antara mudzakkar dan mu'anas. Kalau mudzakkar, karena dia asal, maka kita enggak perlu susah payah untuk mengenal itu, isim itu mudzakkar. Namun yang harus diketahui cabangnya, yaitu mu'anas, harus diketahui. Sebab kalau kita mengetahui isim-isim ini mu'anas, maka sisanya mudzakkar, kan itu. Ya kan? Artinya antum harus bisa membedakan mana isim mudzakkar, mana isim mu'anas, karena kaitannya dengan ketika membentuk kalimat harus benar dari sisi mubtada khobarnya, sifat mausufnya, isnad fi'ilnya, halnya dan lain sebagainya. Sehingga kalau sudah bisa membedakan ini mudzakkar, ini mu'anas, insyaallah benar dalam menulis, dalam mengembalikan domir, dalam memberikan sifat, dalam menulis hal dan lain sebagainya. Nah, baru di sini diberitahukan tentang isim mu'anas itu tandanya tiga. Gitu ya. Ta, alif, alif maksurah, alif mamduda. Itu tandanya. Nah, barakallahu fikum. Sebetulnya masih ada perincian lain, namun cukup tidak apa yang ada. Nah, perincian lain seperti ada isim-isim lain yang dia itu ada taknya, namun tak ini bisa jadi tidak menjadikan dia itu mu'annas. Artinya bisa dipakai mudzakkar dan mu'annas. Nah, barakallahu fikum. Seperti tamrun, kurma, isim jenis, ya, isim yang memiliki afrod. Ketika kita membedakan antara kurma dengan sebutir kurma, dikasih tak marbuto, tamrotun, tufahun, tufahatun, tufah apel, tufahatun, sebutir sebiji apel, kan itu. Nah, juga ada tak lain yang masuk ke untuk menunjukkan banyak, rawi, rawiyatun, rawi periwayat atau pemberi minum. Ketika dikasih tak rawiyatun, artinya yang banyak meriwayatkan atau yang banyak memberi minum. Jadi memiliki arti banyak tak di situ, bukan memiliki arti mu'annas, memiliki arti banyak. Atau masuk kepada sigamu balago, di antara timbangannya fa'alun, alamun, alimun, orang yang berilmu. Kalau alamun apa? Orang yang sangat banyak ilmunya, alamun. Mau kita tambah lagi, kasih tak marbuto menjadi alamatun. Nah, di awal kita berkata apa? Qala syekh alama, berkata syekh alama, syekh yang ilmunya sangat banyak. Alamun sudah menunjukkan banyak ilmu, ditambah lagi tak marbuto, alamatun. Sering dengar kan? Asyekh alamat, al-alamatu, al-fauzan, atau fulan-fulan, kan gitu. Nah, itu tak di situ untuk ziyadah mubalago, tambahan untuk mubalago. Naam. Dan seterusnya dari tambahan ta. Naam. Barakallahu fikum juga ada yang menyebutkan tentang apakah anggota badan yang double itu menjadi dalil kalau isim itu muannas? Kalau di sini dikatakan apa? Bukan dari sisi double-nya tapi dari sisi kata ini ada takdir taknya yang muqaddaro, ada tak yang ditakdirkan. Kan itu. Yang lain mengatakan anggota badan double itu muannas. Seperti tangan, kaki. Gitu ya. Seperti tangan, kaki, terus juga mata dan lain sebagainya, kata mereka ini anggota badan double. Namun setelah diteliti ternyata banyak juga anggota badan double yang dia itu bukan muannas. Seperti hajib, alis, ini double tapi dia mudakar. Demikian juga asudhu, sudhu pelipis, ini double nih. Ya, sudhu ini pelipis ini double, yang di atas alis di pelipis. Bahkan ada yang pelipisnya nongol, sini sama sini. Kelihatan double-nya. Kanan kirinya. Nah, demikian juga al-khaddu. Pipi, double enggak? Pipi kanan, pipi kiri kan? Pelipis kanan, pelipis kiri, gitu ya. Nah, itu juga anggota badan double, namun dia dikatakan sebagai apa? Mudzakkar. Seperti juga janggut. Double enggak janggut? Kalau antum bagi dua begini, ini ada kanan ada kiri. Janggut sebelah kanan, janggut sebelah kiri. Gitu ya. Kadang tengahnya ada sedikit lubang. Apa enggak? Ya, artinya apa? Yang mengatakan double ada kanan ada kiri, sisi kanan patokannya hidung nih. Hidung kan satu di tengah. Sebelah kanan hidung berarti sisi kanan, sebelah kirinya berarti kiri. Nah, janggut ini bisa sampai ke sini kan? Dari janggut sampai ke apa namanya nih? Apa? Ya, janggut kan dari janggut ke dekat ke telinga itu. Kanan kiri. Nah, ini lihya, lihyun ini atau lihyun ini mudzakkar meskipun ada kanan ada kiri. Nah. Barakallahu fikum. Demikian juga persendian, al-qu'u, persendian juga. Dan di sana ada anggota badan double yang boleh mudzakkar, boleh muannas, seperti adud, lengan, ibtun, ketiak, double, tapi boleh mudzakkar, boleh muannas. Dirsun juga, geraham, nah, double juga, ada kanan, ada kiri. Itu boleh muannas, boleh mudzakkar. Nah, barakallahu fikum, sehingga untuk menjadi tanda anggota badan double adalah muannas, banyak dikritiki. Nah, artinya apa? Yang muannas yang kita sudah dengar dari orang Arab yaitu muannas. Tandanya apa? Tak muqaddaro tandanya. Tak yang tidak kelihatan, diperkirakan. Gitu ya. Tandanya tak yang muqaddaro diperkirakan. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok Ahad. Karena taklim kita setiap pada sholat duhur untuk hari Sabtu dan Ahad itu ya. Nah, ada pertanyaan? Enggak ada. Titik tekan kita di sorop ini bukan mengirob. Kalau nahu nanti yang diperpanjang, yang diperdalam adalah irob. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan irob juga irob yang ringkas saja, enggak sampai banyak dirinci. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekeliruan dan antum tahu, diingatkan supaya nanti direvisi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.